Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Retail menolak sektor retail mulai tahun depan dimasukkan ke dalam upah minimum sektoral, yang berarti pengusaha retail harus menggaji karyawannya 5% lebih tinggi di atas upah minimum provinsi atau sebesar 2,3 juta per bulan. Padahal, kenaikan upah minimum saja sudah sangat drastis, yaitu sekitar 50% dari tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Yudi Komarudin. Pak Yudi, apa komentar Anda? Memang aturannya upah minimum sektoral itu kan aturannya antara pengusaha dan pekerja. Nah, ini kan sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Nah, di dalam melakukan pertemuan antara pengusaha dan serikat pekerja, tidak didapati kata sepakat. Pasti semua orang sebagai bisnismen melihat begini, mana sih ada bisnis yang growth 40% di Indonesia dalam kondisi seperti ini, kalau dia betul-betul melaksanakan bisnis yang secara legal, transparan ya. Nggak ada bisnis yang bisa growth 40%. Upah minimum ini ditetapkan 44%, ya. Oke, kalau itu ya udah keputusan gubernur, dan itu kan prosesnya memang diusulkan oleh Dewan Pengupahan. Nah, persoalannya upah minimum sektoral ini tidak disepakati, tapi kenapa Wakil Gubernur tiba-tiba, atau yang saya dengar ya, Wakil Gubernur Pemda mengambil suatu sikap bahwa oke, masukkan industri ini sebagai upah minimum sektoral. Persoalannya begini sekarang, memang di sektor industri ini banyak pemain, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu, ya nggak ada masalah bagi dia. Kenapa? Modalnya kuat. Nah, sektor industri yang kecil ini yang jadi masalah. Kenapa? Di dalam penetapan atau implementasi upah minimum sektoral ini, kalau itu diterapkan, ada persoalan ketenagakerjaan yang timbul. Di mana persoalan ketenagakerjaan itu adalah upah sundulan. Apa itu upah sundulan? Karyawan yang bekerja 5 tahun, 7 tahun, dengan gaji sekarang ini 2,7 atau 2,5, dengan adanya orang yang baru bekerja, tiba-tiba upahnya naik 2,3, apa dia tidak menjadi demotivatif? Apa dia nggak menuntut kenaikan gaji? Nah, jumlah kelompok ini sangat banyak. Nah, kalau ini saja ini diikuti dan diajas, ini kan perusahaan-perusahaan pada bangkrut. Khususnya perusahaan-perusahaan yang kecil. Karena begitu masuk sektoral, dia kan tidak melihat ini perusahaan besar loh, ini perusahaan kecil loh, tapi dia melihat sektoral, ini industri retail. Semuanya harus diterapkan. Nah, itu yang jadi masalah. Sebenarnya, dengan adanya kenaikan 40% udah cukup berat, tapi ya udahlah, udah diputuskan, apa namanya, katanya juga pemerintah bilang ini kan untuk menambah purchasing power, ya kan, bagi pekerja. Jangan lupa, yang menambah purchasing power itu yang bekerja. Bagaimana orang yang nggak bekerja? Sanggup nggak dia? Orang yang nggak bekerja berapa banyak? Nah, dengan adanya kenaikan yang begini berlipat ganda nanti, ini akan pasti menyulitkan. Jadi, saya pikir begitu, Wendy, ya. Jadi, persoalannya kok udah naik 44, ditambah lagi dimasukkan 5%, ya, yang saya dengar 5%. Oleh karena itu, kami dari pengusaha, kalau bisa, ini saran saya ya, diserahkan kepada sektor usaha masing-masing. Kuat ya terapkan, kalau dia nggak kuat, jangan diterapkan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ditandatangani oleh gubernur, berarti itu namanya sektor retail, semua retail, kuat atau tidak kuat, harus menerapkan. Nah, itu yang nggak fair. Yang kuat berapa sih bisa dihitung jari? Coba, kalau dia bukan konglomerat, dia adalah pengusaha asing yang kuat di Indonesia ini. Nah, yang nggak kuat itu berapa banyak? Nah, karena begitu ini ditandatangani, maka ini akan menjadi semuanya kena. Tidak lagi melihat apakah dia kecil atau tidak. Itu yang persoalan Wendy. Jadi kalau, ya bagaimanapun kita harus melihat secara global, artinya dampak daripada semua ini. Contohlah, kalau saya sebagai direktur HRD ya, saya tidak akan lagi merekrut tamatan SMA. Lebih baik saya merekrut orang S1, yang jelas saya bayar dia minimum dibanding tamatan SMA tetap aja minimum. Ini kan juga masalah. Mereka ini makin sulit dapat kerjaan yang tamatan SMA. Karena sekarang pun tamatan yang fresh graduate SP1 itu berapa sih gajinya? Anda kan tahu market itu. Paling tinggi juga ada yang 3 juta, ada yang masih bayar 2,5 juta. Nah, kalau begitu ini diterapkan, SMA begitu dia masuk kurang 1 tahun dapat 2,3. Orang pasti nggak akan mau rekrut SMA, mendingan dia rekrut S1, D3, udah jelas. Cara pola berpikirnya beda, gitu loh. Ini jadi banyak dampak. Lalu, apa antisipasi dari pengusaha retail terkait rencana ini, Pak? Ya, kita sih meminta. Kita mau apa? Kita mau demo nggak? Mungkin lah. Bukan pengusaha modelnya demo-demo, menekan, Pemda, kemudian bernegosiasi. Kita bukan cara begitu. Tapi kita hanya minta, coba telaah kembali sebelum diputuskan. Adakan satu survei. Berapa besar perusahaan yang kuat membayar mengenai sektor retail itu 2,3 sekian? Berapa besar sih? Nah, baru diterapkan, oh ini yang kuat, ini yang tidak. Karena begitu dia pukul rata sektor retail, semua pengusaha retail. Dan pengusaha retail jangan salah ya, banyak loh pengusaha retail loh. Banyak, dan itu kebanyakan juga lokal. Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo, Yudi Komarudin. Saya Wendy Lim.